aku terpejam. Pucat pasi bibir bergetar. Ku remas jari tangan dan ku kepal, menahan gelora jiwa ini. Dia menggores luka di dada, dia menghancurkan harapan. Tak pernah diri ini menyakiti, apalagi melukainya. Penuh cobaan dalam roda kehidupan, penuh tantangan dalam mencapai tujuan. Tak tahu apa semua ini akan terjadi. Manis katanya dan manis bibirnya, namun tak lagi manis hatinya. Lembut katanya dan lembut senyumnya, namun tak selembut hatinya. Bunga yang pernah mekar di sana, kini kering tertunduk layu. Kering hatiku yang duka, hampa dan lesu. Dan manis bibirnya, namun tak lagi semanis hatinya. Lembut katanya dan lembut senyumnya, namun tak selembut hatinya. Bunga yang pernah mekar di sana, kini kering tertunduk layu. Sekering hatiku yang duka, hampa dan lesu. Sekering hatiku yang duka, hampa dan lesu.